Yang artinya barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku akan umumkan kepadanya itu perangan. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai untukku dibandingkan perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya. Dan terus hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka ketika aku mencintainya, Allah Azza wa Jal, maka aku akan senantiasa membimbingkan pendengarannya, yang dia mendengar dengannya. Akan senantiasa membimbingkan penglihatannya, yang dia melihat dengannya. Demikian pula membimbing tangannya, yang dia gunakan untuk memukul dengannya. Dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan ketika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepadanya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dinamakan dengan hadis qudsi, yaitu setiap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya Azza wa Jal. Naam. Ya. Sama-sama sesuatu yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an Karim. Akan tapi hadis qudsi ijma' para ulama bukan bagian dari Al-Qur'an Karim. Naam, meskipun semuanya adalah sesuatu yang dinisbahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Akan tapi dalam hal ini antara Al-Qur'an Karim dengan hadis qudsi, naam, memiliki perbedaan-perbedaan. Meskipun sama-sama dinisbahkan, disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, di antara perbedaannya antara Al-Qur'an dan hadis qudsi, bahwasanya naam, tidaklah seseorang ketika membaca hadis qudsi tersebut, naam, seorang hamba ini beribadah dengannya, di mana setiap satu hurufnya akan mendapatkan satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan 10 kali lipat. Berbeda dengan Al-Qur'an Karim, di mana seorang itu ketika membacanya maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap satu hurufnya akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan, naam, 10 kali lipat. Naam, ini yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an Karim tidak diperbolehkan seseorang itu membacanya secara makna. Dia harus membaca sesuai dengan lafaz-lafaznya. Ya, huruf-huruf, harokat-harokatnya. Naam, berbeda dengan, dan itu menjadi kesepakatan kaum muslimin, bahwasanya Al-Qur'an Karim tidak boleh seseorang itu membaca secara makna, harus mendatangkan sesuai dengan apa ya, dari huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, demikian pula harokat-harokatnya. Naam, berbeda dengan hadis qudsi ya, yang itu terjadi khilaf dari para ulama tentang apakah diperbolehkan menukilkan secara makna ataukah tidak. Yang kebanyakan dari kalangan para ulama membolehkan menukilkan hadis qudsi ini secara makna, walaupun tidak mendatangkan secara lafadznya. Beda dengan Al-Qur'an Karim. Naam, ya, harus sesuai dengan lafadznya. Tidak boleh dirubah. Tidak boleh membacanya menukilkan dengan secara makna. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an Karim sesuatu yang disyariatkan untuk seorang muslim ya, membaca ketika di dalam ibadah sholatnya. Naam, bahkan di antara ayat Al-Qur'an Karim ya menjadi suatu kewajiban syarat yang tidak teranggap seorang itu yang menjalankan mengerjakan satu rakaat ketika tidak membacanya, yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Berbeda dengan hadis qudsi, sesuatu yang tidak disyariatkan untuk dibaca dalam ya salat seorang hamba ketika mengerjakan salat tersebut. Termasuk perbedaannya pula dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan tantangan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk mendatangkan satu surat, satu ayat yang serupa dengan Al-Qur'an Karim. Yang itu tidaklah datang padanya tantangan terkait tentang hadis qudsi. Dan masih banyak lagi disebutkan para ulama terkait tentang perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an Karim meskipun sama-sama sesuatu yang disandarkan dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam suwab. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa na'am yang memusuhi waliku, maka sungguh aku akan umumkan kepadanya itu peperangan. Na'am. Ya, siapa saja yang dia itu ya memusuhi wali-wali Allah, mengganggu, menyakitinya, menimpakan suatu kejelekan kepada wali-wali Allah, maka Allah umumkan peperangan kepada orang tersebut yang telah menyakiti wali-walinya, yang telah mengganggu wali-wali Allah, menimpakan suatu keburukan kepada wali-wali Allah, Allah umumkan peperangan padanya. Naam. Ya. Lalu siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Man huwal wali? Siapakah yang dimaksud dengan wali dari wali-wali Allah tersebut? Yang ketika seorang itu menyakitinya, mengganggunya, menimpakan suatu kejelekan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan peperangan kepada orang tersebut. Siapa yang dimaksud dengan wali? Apakah wali tersebut adalah orang yang dari sisi pakaiannya memakai jubah, pakai sorban yang besar? Ya. Naam. Ataukah dari sisi penampilan tubuhnya? Ataukah seseorang yang dia tuh punya kemampuan di luar keumuman manusia? Ya. Naam. Bisa jalan di atas air, terbang di udara misalnya. Naam, tidak mempan dengan tusukan senjata tajam, tembakan peluru misalnya. Atau siapakah yang dimaksud dengan wali? Apakah mereka-mereka ini? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim telah mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan walinya. Telah memberikan suatu dhabit kaidah, suatu ketentuan siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah. Naam. Ya. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu keutamaan yang akan didapatkan di antara yang akan mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dari wali-wali tersebut, bahwasanya mereka tidak ada rasa takut. Naam. Ya. Terhadap apa yang akan mereka hadapi setelah kehidupan dunia ini. Dan mereka tidaklah bersedih hati terhadap sesuatu yang mereka tinggalkan dari kehidupan dunia ini. Ini keutamaan yang akan didapat dari keutamaan-keutamaan ya, wali-wali Allah. Yang kemudian Allah menjelaskan, memberikan kaidah dhabit siapa yang dimaksud dengan wali Allah. Naam, di ayat yang berikutnya alladzi na'amanu wa kanu yattaqu. Siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah tersebut? Allah jelaskan di ayat, dalam ayat ini. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Naam. Orang yang mengumpulkan antara ya. Naam, kesolehan sesuatu yang ada dalam hati mereka, batin mereka dengan kesolehan yang ada dalam zahir mereka. Naam, mereka mengimani perkara-perkara wajib yang wajib untuk mereka imani. Ya. Di samping mereka juga mengamalkan amalan ketaatan, amalan sholih. Ya. Naam. Dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Inilah definisi, kaidah dhobit yang Allah tentukan terkait siapa yang dimaksud dengan wali Allah tersebut. Naam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa. Yang senantiasa istiqomah di atas agamanya. Naam. Ya. Ini yang dimaksud dengan wali Allah. Siapapun dia, selama dia adalah orang yang beriman, siapapun dia orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali-wali Allah. Naam. Yang telah mengumpulkan dari kesolehan zahir dan batin mereka. Dan bukan wali Allah itu adalah orang yang dia mengklaim dirinya, mendakwahkan dirinya bahwasanya dia adalah wali Allah. Naam. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka para dajjalah, para pendusta yang mengaku diri sebagai wali, yang mengkaburkan, menyamarkan di tengah-tengah keumuman manusia, kaum muslimin, dalam keadaan amaliyah mereka jauh dari sisi yang menunjukkan selaku hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tinggal ditimbang, ya, dinilai, diukur ketika ada orang yang mengklaim dirinya sebagai wali Allah. Lihat amaliyahnya, lihat perbuatannya, lihat bagaimana ibadahnya. Apakah dia mencerminkan orang yang menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang? Naam. Bukan semata-mata mengklaim dirinya sebagai wali. Kalau demikian ya, masing-masing orang akan mengaku dirinya sebagai wali. Bahkan ketika dia mengaku dirinya sebagai wali tersebut, itu padahal sesuatu yang sudah bertentangan dari ya, naam, sifat dari wali Allah itu sendiri. Naam. Ya. Barakallahu fik. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Wa a'lamu bimani taqwa. Jangan kalian tuh mensucikan diri-diri kalian sendiri. Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa dari kalian hambanya. Ketika seorang menyatakan dirinya sebagai saya sebagai wali, ya berarti dia terjatuh kepada sesuatu yang Allah larang di sini. Fala tuzakku anfusakum. Maka pengakuan dirinya sebagai wali itu sudah bertentangan dari sifat wali itu sendiri. Dengannya dia terjatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fik. Karena ketika mengklaim dirinya sebagai wali berarti sungguh dia telah mensucikan dirinya sendiri, yang mana itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang dilarang. Ini suatu dosa dan kemaksiatan. Dan ini sesuatu yang bertentangan dengan takwa. Yang mana takwa adalah menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Iya kan? Sedangkan sifat dari wali Allah adalah sebagaimana sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqu, sehingga tazkiyah terhadap dirinya sendiri adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ketakwaan itu sendiri. Naam. Ya. Maka bukan sekedar klaim pengakuan sebagai wali. Ya. Harus diukur, harus ditimbang. Naam. Terkait amalannya bagaimana? Ya, apakah sesuatu yang amalan tersebut dibangun di atas keimanan dan ketakwaan ataukah tidak? Sesuaikah dengan tuntunan Al-Qur'an, sesuaikah dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian itu mencintai Allah, ya, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal dilihat, ya, bagaimana amalannya. Apakah sesuatu yang dibangun di atas keimanan, ketakwaan sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak? Naam, ya. Dan bukan wali Allah itu semata-mata dilihat dari sisi penampilan, pakaiannya, pakaian jubah, sorban yang besar atau kain semisalnya, jenggotan, brewok misalnya. Bukan semata-mata dari penampilan. Tapi inilah mizannya, dobitnya, tolak ukurnya, definisi yang sudah Allah terangkan. Ini yang menjadikan patokan. Ya, siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Nah, dan bukan wali Allah itu sesuatu yang dipersyaratkan punya kemampuan yang di luar keumuman manusia, seperti yang tadi dicontohkan misalkan, ya, tidak mempan dengan tembakan senjata tajam, ya. Ya, terbang di udara. Barakallahu fik. Ya. Yang demikian ini tidak jarang didapatkan mereka. Yang notabene adalah orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dari tukang-tukang sihir, para dukun, orang-orang kafir, orang musyrik, ya. Para penyembah berhala. Orang yang tunduk dengan para syaitan. Ya. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya seperti yang Allah jelaskan di sini. Ya. Dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut, khawatir atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Wali-wali Allah tersebut adalah mereka orang-orang yang beriman. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka bukan wali Allah, ya, jika dia bukan orang yang beriman, jika dia bukan orang yang bertakwa. Ya. Meskipun dia mengklaim dirinya sebagai wali Allah, ya, ketika tidak dibangun di atas keimanan dan ketakwaan, maka bukan wali Allah. Manakala amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya bukan bagian dari wali Allah. Ya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa memahami ketika Allah menyebutkan, memberikan dhabit, suatu kaidah mendefinisikan tentang siapa yang dimaksud dengan wali Allah, bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat. Ya kan? Sesuai dengan tingkatan dari keimanan dan ketakwaan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berbeda-beda iman dan ketakwaan dari setiap manusia itu. Sehingga demikian pula berbeda-beda tingkatan dari kewalian seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala bahwasanya wali-wali Allah itu ada dua tingkatan. Ya, wa auliyaullah tabaqatain. Ya, yang pertama sabiquna muqarrabun. Ya. Golongan yang pertama, tingkatan yang pertama dari wali Allah, sabiquna muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan, ya, mereka pun juga berupaya untuk sebanyak mungkin mengamalkan perkara-perkara yang Allah sunnahkan. Dan juga mereka menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, bersamaan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Mereka sabiqunal muqarrabun. Yang kedua ashabul yamin al-muqtasidun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang na'am mencukupkan dengan menjalankan apa yang Allah wajibkan. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, kembalinya tadi. Ya, kita pahami bahwasanya tingkatan ya, kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana bertingkat-tingkat pula dari sisi keimanan dan ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ada liwaliyan faqad adantu bil harbi, barang siapa yang dia itu memusuhi waliku. Nah, menyakitinya, menimpakan suatu kejelekan, keburukan padanya. Apakah dengan ucapan-ucapan ataukah dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menyakiti mereka, yang mengganggu mereka. Faqad adantu bil harbi, maka aku akan umumkan peperangan padanya. Nas'allah ta'ala taufiq wa salamah. Naam. Adakah ya yang mampu untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk itu? Naam. Ya, orang yang menyakiti wali Allah. Tadi wali, siapa yang dimaksud dengan wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Menyakitinya, mengganggunya dengan ucapan, perbuatan, tindakan-tindakan. Naam, apapun itu bentuknya. Allah memukan peperangan padanya. Ya. Ada yang mampu untuk ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat Al-Azizul Hakim, Al-Qawiyul Matin, Dzul Quwwatil Matin. Ya. Naam. Barakallahu fik. Zat yang Maha Kuat, Maha Perkasa. Walillahi junudus samawati wal ardh, yang mana milik Allah Subhanahu wa taala tentara-tentara di langit-langit dan di bumi. Semuanya itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketika seorang hamba itu memusuhi wali-wali Allah, menyakiti wali-wali Allah, naam, tentara Allah itu apa saja yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tentaranya, baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang besar atau yang kecil. Belum lama kita lewati masa pandemi, berapa tahun? Naam, 2 tahunan hampir ya. Ya subhanallah. Salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala. Hah? Seluruh dunia pada kebingungan. Kondisinya kacau. Keadaannya, iya kan? Satu. Naam. Barakallahu fik. Ya. Adzubab al-ba'udhu, apa itu lalat, nyamuknya. Bagian dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ardh. Milik Allah tentara terang langit dan bumi, apapun yang ada padanya. Ya. Lalat, nyamuk. Nah. Hah? Dari sekian banyak, baik yang nampak ya, nah, maupun yang tersembunyi, yang besar atau yang kecil. Naam. Gunung-gunung, lautan. Ya. Barakallahu fiik. Dan apa yang ada di langit dan bumi? Angin, ya, hujan, semuanya. Ada yang sanggup untuk menghadapi itu semuanya? Barakallahu fiik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, hati-hati. Naam, berhati-hatilah untuk supaya tidak menyakiti wali-wali Allah. Hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Yang senantiasa istiqomah di atas agamanya, di atas sunnah. Hati-hati. Naam. Allah akan mengumpulkan peperangan padanya. Kalau demikian kondisinya, kondisi keadaan orang yang diperangin Allah Subhanahu wa taala, mahzumun mahzul. Tentunya akan celaka, binasa, sengsara. Naam. Ya akan tumbang, terkalahkan. Iya kan? Naam. Hati-hati untuk menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Naam. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukubah kepada orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadits ini. Naam. Man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, menyakiti waliku, maka aku akan umumkan peperangan padanya. Ketika diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kondisinya mahzum makhzum. Akan tumbang, akan hancur, akan terkalahkan. Akan menjadi orang yang sengsara tentunya. Naam, ya. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasab faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mereka menyakiti orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki dan wanita, ya, tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, tidak punya salah apa-apa, disakiti dengan ucapan, dengan perbuatan. Hati-hati. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dia akan memikul suatu kedustaan dan dosa yang nyata. Nah, hati-hati ya menyakiti orang-orang beriman. Hati-hati menyakiti naam orang yang bertakwa, orang yang berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Apalagi tanpa suatu perbuatan dosa yang mereka lakukan, hati-hati. Naam. Kedustaan, tuduhan, celaan, caci makian. Hati-hati. Man 'ada li waliyyin faqad adzantu biharbi. Yang wajib adalah mencintai mereka. Naam. Ya, membantu, menolong mereka. Ya. Naam. Ini yang wajib, bukan malah menyakiti. Naam. Ya, dengan ucapan, dengan perbuatan. Semestinya adalah mencintai, menolong, membantu mereka. Naam. Barakallahu fik. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan perkara-perkara yang Allah wajibkan atasnya. Naam. Ya. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang Allah wajibkan adalah sesuatu yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, dibandingkan perkara-perkara yang hukumnya adalah mustahabbah, an-nawafil. Naam. Maka sholat lima waktu tentunya. Ya, misalnya ya. Sesuatu yang lebih Allah cintai dibandingkan sholat-sholat ya, sunnah, sholat malam. Misalnya, yang mulail, sholat duha. Ya, sholat rawatib. Naam. Demikian pula puasa di bulan suci Ramadan. Lebih Allah cintai. Ya, dibandingkan puasa-puasa. Senin Kamis, puasa Daud. Naam. Puasa ya, naam Syawal dan yang lainnya. Naam. Dan yang lainnya. Perkara-perkara yang Allah wajibkan itu sesuatu yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Naam. Dibandingkan naam perkara-perkara yang sunnah. Sehingga tentunya seorang muslim lebih mengedepankan perkara yang Allah wajibkan dibandingkan perkara yang Allah sunnahkan. Manakala tidak bisa menggabungkan untuk mengerjakan antara yang wajib dengan sunnah. Ya, kedepankan, dahulukan yang wajib. Naam. Ya, jangan mendahulukan perkara yang mustahabah, sunnah. Semangat masya Allah di bulan Ramadan untuk sholat tarawih. Tapi sholat lima waktunya ditinggalkan. Iya kan? Nah, itu kan suatu kesalahan, suatu keliruan tentunya. Jaga sholat lima waktunya. Sholat-sholat yang Allah wajibkan. Dahulukan itu. Naam. Barakallahu fiik. Ya, semangat dalam ya masya Allah ya sholat tarawih. Tapi sholat wajibnya ditinggalkan. Demikian yang lainnya. Naam. lebih dikedepankan, lebih didahulukan, manakala tidak memungkinkan untuk menjalankan kedua-duanya. Naam. Ya, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada dengan sesuatu yang lebih, ya, Allah cintai. Naam. Dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa terus hambaku mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan perkara-perkara sunnah sehingga Allah Subhanahu wa taala naam mencintainya. Naam, ini hasungan, dorongan, ya, untuk seorang muslim memperbanyak amalan mustahabbah. Setelah menjaga amalan-amalan yang diwajibkan, setelah menjalankan perkara-perkara yang Allah ilzamkan, wajibkan, naam, dianjurkan untuk berbanyak amalan sunnah. Karena di antara keutamaan yang akan didapatkan adalah merupakan sebab yang dengannya seorang akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, di samping amalan-amalan sunnah itu akan menutup, ya, akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan tatkala hamba tersebut menjalankan kewajiban-kewajiban yang seringkali penuh dengan kekurangan. Naam. Iya kan? Ketika menjalankan kewajiban. Barakallahu fiik. Enggak usah jauh-jauh, seringkali mungkin diingatkan tentang sholat kita sudah. Ya. Naam. Sejauh mana kesempurnaan kita dalam menjalankan ibadah sholat. Naam. Ya. Sholat sudah banyak gerakannya, ini dan itu, belum kekhusukannya. Naam, enggak karuan, ya kan? Pikirannya kemana-mana. Naam, barakallahu fiik. Ya. Bulan puasa yang sudah kita lewati. Puasa sebelumnya tersebut, bagaimana ketika berpuasa? Naam. Ya. Bukan sekedar menahan, ya, haus dan lapar. Tapi sesuatu yang dianjurkan untuk mencegah diri dari perbuatan hal yang bisa merusak kesempurnaan puasa yang tersebut, menjaga pandangannya, lisannya, naam, tangan dan kakinya dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan ibadah puasanya. Kita koreksi, muhasabah, ya kan? Maka di samping amal mustahabbah itu menyempurnakan, menambal, menutupi kekurangan-kekurangan dari kewajiban, naam, yang kita jalankan, maka di antara keutamaan juga, ya, di antara sebab yang dengannya akan mendatangkan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kalau sudah seperti itu kondisinya, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis qudsi ini, fa idza habbabtuhu kuntu sam'a alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya, naam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingkan, ya, kita langsung memaknakan maksud dari kuntu sam'a alladhi yasma'u bihi. Naam, makna dari ini, ya, kita langsung maknakan maksudnya, ya, maka Allah akan senantiasa membimbing pendengarannya. Naam, kalau ini diartikan secara bahasanya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan ini merupakan hadis dalil untuk mereka zanadiqah dari kalangan sufiyah yang menyatakan ada al-hulul wal ittihad. Naam. Menyatunya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya. Tidak. Bukan itu maksud dari hadis ini. Naam. Ya. Maksud dari hadis ini bahwasanya Allah akan senantiasa membimbing pendengaran hamba-Nya tersebut untuk diluruskan, pendengarannya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, mendengarkan naam, ya, ilmu yang disampaikan, ayat yang dibacakan, ya, naam, perkara-perkara kebaikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan membimbingkan penglihatan yang dia melihat dengannya. Penglihatan yang digunakan untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi, digunakan untuk melihat mushaf, ya, naam, melihat buku-buku, ya, agama untuk dia baca. Allah bimbing penglihatannya, Allah palingkan dari hal-hal yang ya Allah haramkan. Naam, ya, melihat hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala membimbing tangannya yang dia gunakan untuk aktivitas, ya, digunakan untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi, untuk membantu saudaranya, memberi, naam, menolong, ya. Demikian pula kakinya, Allah bimbing kakinya tersebut untuk melangkah kepada perkara-perkara yang ridhoi, datang ke majelis lain, ya, naam. Demikian pula perkara-perkara yang lain, Allah bimbing. Dengannya Allah akan berikan taufik kepada hamba ini, ya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka Allah senantiasa akan membimbing hamba tersebut. Semua anggota tubuhnya Allah bimbing, Allah arahkan kepada hal-hal Allah Subhanahu wa taala ridhai. Naam. Wa in sa'alani a'taituhu, jika dia meminta naam kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya. Naam, apapun yang diminta hamba tersebut dari perkara-perkara kebaikan. Naam. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya. Naam. Ya. Yang terkadang Allah segerakan permintaan hamba tersebut dalam kehidupan dunia ini, terkadang Allah simpan untuk nanti diberikan dalam kehidupan akhirat. Naam. Ya. Kalau sudah demikian, apa yang kita harapkan tentunya? Naam. Barakallahu fik. Apa yang kita harapkan dari Allah, apa yang kita minta, Allah akan memberi. Sesuatu yang kita inginkan dari perkara-perkara kebaikan. Nah, sesuatu yang tentunya ini menjadi cita-cita dari seorang hamba. Apa yang dia inginkan itu terwujud. Naam. Wala inista'adzani lau idzanna. Kalau dia minta perlindungan kepada Allah, Allah akan lindungi. Perhatikan ini. Naam. Keutamaan dari memperbanyak amalan sunnah, mendatangkan mahabbatullah, mahabbah yang melazimkan, kemudian Allah akan mendapat, akan membimbing hambanya tersebut, ya, kepada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Apa yang diminta hamba, Allah akan berikan. Ketika dia minta perlindungan dari perkara-perkara yang dia benci, Allah akan lindungi. Naam. Apalagi yang diinginkan, kalau sudah semuanya itu, naam, ia dapatkan. Ia minta sesuatu yang diinginkan akan diberi. Minta perlindungan dari hal yang dia benci, maka akan dilindungi. Kalau seperti itu, perbanyak. Naam, di samping tentunya, terus menjaga perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amalan-amalan sunnah. Naam. Ya. Dan itu butuh mujahadah, perjuangan. Ya kan? Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala masukkan hadis ini dalam bab mujahadah. Semuanya itu butuh mujahadah, perjuangan yang begitu berat. Naam. Ya. Barakallahu fik, menjaga perkara yang Allah wajibkan. Ya, memperbanyak perkara-perkara yang Allah sunnahkan supaya mendapatkan keutamaan yang begitu besar yang terkandung dalam hal ini. Naam. Butuh perjuangan. Butuh jihadun nafs. Naam. Ya, tidak bersantai-santai berleha-leha. Naam. Barakallahu fik. Dalam rangka untuk mengamalkan butuh mujahadah, untuk meluruskan niat butuh mujahadah. Nah, menjaga keistiqomahan butuh mujahadah dan seterusnya. Naam, sehingga amat sangat pas hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, karena semuanya ini butuh perjuangan mujahadah. Naam, dan tentunya di sini banyak sekali faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, di antara yang secara ringkas yang pertama menunjukkan tentang bahayanya naam seorang itu memusuhi, menyakiti wali-wali Allah. Naam, yang ini adalah merupakan termasuk di antara dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala naam menyebutkan hukubah secara khusus bagi mereka yang menyakiti wali-wali Allah. Faqad adantu bil harb. Hadis ini juga memberikan naam faedah tentang keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Allah akan memberikan pertolongan, bantuan, dan Allah akan memberikan taufik kepada hambanya yang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula di antara faedah dari hadis ini pula, naam, bahwasanya perkara yang Allah wajibkan itu lebih Allah cintai, naam, dibandingkan perkara yang sunnah, sehingga seorang muslim hendaklah lebih mengedepankan perkara wajib dibandingkan perkara yang sunnah. Berikutnya juga termasuk di antara faedah hari ini, hasungan untuk memperbanyak amalan sunnah. Karena keutamaan yang begitu besar yang terkandung di dalamnya, di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, merupakan sebab yang dengannya mendatangkan mahabbatullah, mahabbah yang dengannya seorang akan mendapatkan enam taufik dari Allah, apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta perlindungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Naam, wallahu ta'ala alam miswab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam.